Baik, sebagai ada spesial buat pengantin berdua, gue sebenarnya kesempatan malam kali ini langsung dikasih bersama all artis yang punya sodisip ada doa pengantin kita bermain bersama. So, this is Hemba Sip.